بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني حفظني وحفظكم الله جميعا Alhamdulillah, betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Semoga sisa-sisa umur yang telah dianugerahkan kepada kita, kita bisa mempergunakannya pada jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani hafizani wa hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan kasih sayang dirinya terhadap hamba-hambanya dan bagaimana tarbiyah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Di samping Allah menciptakan bagi mereka akal, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyandarkan kehidupan dan keselamatan mereka pada akal-akal yang mereka miliki. Allah mengutus para rasul untuk membimbing akal mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya untuk mengarahkan akal mereka. Sungguh betapa banyak di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai figur suri tauladan di dalam hidup. Seorang tabi'in yang bernama Hisham bin Amir datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, itu Amir bin Hisham, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha an khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ama taqra'ul Qur'an?" Tidakkah engkau telah membaca Al-Qur'an? Maka Hisham bin Amir rahimahullahu taala mengatakan, Amir bin Hisham mengatakan kepada Aisyah, "Na'am. Kana khuluqun nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an." Kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itulah Al-Quran. Saudaraku kaum muslimin, berdasarkan apa yang dipertanyakan oleh seorang tabi'in tersebut kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikut jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhlak Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Tentang hal ini telah disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada diri Rasulnya tentang diri beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang terpuji, berada di atas akhlak yang agung dan besar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan selain beliau dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an dan datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, wa fi riwayatin innama bu'ithtu li masalihi al akhlaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan budi pekerti. Kita yakin bahwa ada tiga bentuk akhlak yang telah dinampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak pertama kali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang kedua terkait dengan terhadap diri beliau sendiri. Dan yang ketiga adalah akhlak sesama manusia. Ketiga jenis akhlak ini telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar Jundi bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa biqulukin hasani." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah engkau di mana saja engkau berada. Terkait dengan adab dan akhlak bersama Allah subhanahu wa ta'ala, agar engkau beradab dan berakhlak dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap dirimu dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah atas dirimu di mana saja engkau berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan sebuah akhlak dan adab yang datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak dan adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini pula ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni u'allimuka kalimatin ya ghulam, wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat." Di antara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka." Jaga Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu, niscaya Allah akan memeliharamu. Dan jaga batasan-batasan Allah, jangan engkau langgar, niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya itu pengajaran Nabi tentang adab dan akhlak kepada Allah. Rasulullah melangsungkan, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nduru barakallahu fikum. Pengajaran akhlak dan adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedini mungkin pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di saat itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu masih kecil belia. Beliau telah dididik akhlak dan adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga batasan-batasan Allah, niscaya pertolongan Allah akan menjemputmu. Apabila engkau meminta, segera engkau meminta kepada Allah. Apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, maka oleh karena itu wajib seorang muslim memperbagus akhlak dan adabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah masuk akal dalam perhitungan duniawi. Kalau engkau memiliki seorang pimpinan, lalu kemudian memberikan aturan-aturan, engkau membuat aturan tersendiri. Bukan termasuk adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuat jalan buat dirimu, engkau mengambil jalan selain jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dirimu, mengajar dirimu tentang akidah yang benar, engkau mengambil akidah yang bertentangan dengan pengajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah keluar dari adab, keluar dari akhlak yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin, perkara ini yang harus sangat-sangat diperhatikan dan ditanam pada generasi anak-anak kita agar benar-benar beradab dan berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau mendidik dia takut, tanamkan ketakutan mereka kepada Allah. Apabila engkau melihat, mengajarkan mereka kebutuhan, maka ajarkan mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka sakit, ketika mereka mungkin mendapatkan kelihatan sedih, bimbing, ajari mereka agar meminta kesembuhan, meminta kesehatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada barang anak kita hilang, sudah tidak mengerti di mana tempatnya, bimbing untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ikuti anakku, membimbing untuk benar-benar mengkaitkan mulai kepribadian anak itu semenjak kecil bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bila engkau akan mendidik dia malu, ajarkan supaya dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah adab, itulah akhlak bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebagusan akhlakmu dan adabmu kepada Allah terlihat dengan kebagusan manhajmu, kebagusan akidahmu, kebagusan ibadahmu, kebagusan akhlak dan adabmu secara umum. Maka itu merupakan adab dan akhlak seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah mungkin kita mau berbicara tentang aturan Islam, maka sungguh terlalu amat sangat-sangat luas. Maka cukuplah kita tidak dikatakan beradab apabila kita yakin Allah menurunkan syariatnya. Yakin Allah telah menyempurnakan syariatnya. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna terhadap Nabi dan Rasul sebelumnya. Maka bila kita mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah hancur akhlak kita dengan Allah dan hancur pula akhlak kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Malik rahimahullahu taala yaqul, kata Imam Malik, man ibtada'a fid dini hasanatan bid'atan wa yaraha hasanatan, barang siapa yang mengada-ngada dalam syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menganggap kalau itu baik, maka kata Imam Malik rahmatullah alaih, sungguh faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Muhammad itu telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Maka sekali lagi barakallahu fikum, segala bentuk perkara baru di dalam agama, termasuk perkara yang menghancurkan akhlak bersama Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus menghancurkan akhlak terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga menghancurkan adab Islami dan akhlak Islam yang telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya pembahasan adab dan akhlak yang kita maksudkan bersama Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki akidah kita, memperbaiki manhaj kita agar benar-benar tidak keluar dari jalur yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh saudaraku kaum muslimin, Allah yang menciptakan hambanya Allah yang meletakkan aturan-aturan kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat, bukankah termasuk lancang di dalam kehidupan? Bila kita membuat jalur tersendiri atau mengikuti jalan sendiri yang tidak pernah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala jalan tersebut, maka sungguh ini termasuk daripada kebejatan moral kepada Allah subhanahu wa taala. Apa artinya engkau menjaga akhlak bersama manusia? Apa artinya engkau menjaga akhlak bersama orang lain? Menjaga akhlak engkau beristighfar untuk dirimu sendiri, tetapi engkau menghancurkan akhlak dan adabmu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, seseorang dengan mudah dia beristighfar kepada Allah, seseorang dengan mudah dia berzikir kepada Allah. Apabila terjatuh dalam perbuatan maksiat, dia segera beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjaga akhlak beradab bersama tetangga. Tetapi dia melakukan perkara-perkara baru yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Allah. Tiadalah maknanya akhlak yang kau tampilkan, sementara engkau di sisi lain menghancurkan akhlak dan adabmu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ini perkara yang amat sangat penting yang harus diperhatikan oleh siapapun juga dari kita, agar benar-benar memperhatikan akhlak ini. Kemudian untuk kita berakhlak bersama diri kita, berakhlak bersama masyarakat kita. Tetapi ingat, jangan sampai melanggar akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertama kali diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Adab dan akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan akhlak yang mulia pula. Kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, segeralah engkau menutup dosa-dosamu dengan perbuatan kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maju. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutkanlah perbuatan jelek itu dengan perbuatan kebaikan. Niscaya perbuatan jelek itu akan perbuatan kebaikan akan menghapuskan perbuatan jelek itu sendiri. Hadis ini mengisyaratkan tentang sebuah adab dan akhlak terkait dengan diri kita sendiri. Agar kita benar-benar menjaga adab dan akhlak, maka termasuk yang keluar dari akhlak, akhlak dan adab, apabila engkau bermaksiat dengan anggota badanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di saat itu engkau sedang menzalimi dirimu sendiri. Bagaimanapun bentuk perbuatan yang menyelisihi syariat, jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Karena itu akan nampak pertama kezaliman dirimu kepada Allah. Bila engkau mendekatinya, kezaliman dirimu terhadap syariat Allah, juga padanya kezaliman dirimu terhadap dirimu sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang akhlak terhadap diri kita sendiri. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera engkau menutup dosa-dosa yang engkau lakukan. Segera engkau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang engkau telah lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha, perbuatan kebajikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kata Nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebajikan itu, perbuatan kebajikan itu akan menghilangkan perbuatan-perbuatan jahat, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ini adab dan akhlak yang kedua. Adab dan akhlak yang ketiga, di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani, akhlak antara sesama, akhlak bersama masyarakat kita, akhlak bersama tetangga, itu harus dijaga. Tidak boleh tetangga itu untuk disakiti. Dan tidak boleh tetangga itu untuk diajak menyelisihi syariat Allah. Apabila kita mengajak tetangga kita menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah melakukan tiga bentuk kezaliman. Kezaliman kepada Allah yang mengeluarkan dirimu dari adab dan akhlak kepadanya. Yang kedua, kezaliman terhadap dirimu sendiri karena telah menjatuhkan apa yang diciptakan oleh Allah dari jasad ini kepada api neraka yang mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk keluar dari adab dan akhlak terhadap dirimu sendiri. Dan yang ketiga adalah engkau menjatuhkan saudaramu semuslim dalam perkara kezaliman dan juga menyesatkan dia, maka itu termasuk daripada akhlak yang buruk antara sesama. Maka sungguh saudaraku kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini agar kita benar-benar memperhatikan akhlak dan adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak dan adab terhadap diri kita sendiri, akhlak dan adab antara sesama. Maka oleh karena itu dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala telah membikin dan menciptakan Rasulullah sebagai suri tauladan di dalam berakhlak baik kepada Allah, berakhlak terhadap diri, dan berakhlak terhadap sesama. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sungguh telah nampak, telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, ikutilah beliau di dalam akhlak dan adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam menjawab sebuah pertanyaan atau ingin melakukan sebuah amalan kecuali menunggu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah turun wahyu, atau mungkin beliau melakukan sesuatu yang keliru, segera mendapatkan teguran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terbimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari apa yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri beliau. Masuk akalkah kalau sekiranya kita menjadi umatnya lalu mengeluarkan diri dari jalan yang tempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi kita tinggalkan, dan kita mengambil petunjuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka disebutkan oleh para ulama ini termasuk daripada babul kufur, bab yang akan menyebabkan seseorang keluar daripada syariat, keluar dari agama, dia meninggalkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengambil bimbingan selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka semoga saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan ketekunan untuk belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tiadalah cara untuk bisa memperbaiki hubungan dengan Allah, adab dan akhlak bersamanya, adab dan akhlak terhadap diri kita sendiri, adab dan akhlak terhadap saudara kita semuslim, kecuali dengan belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, sesungguhnya inti permasalahan, dengan ilmu engkau akan bisa memperbaiki akhlak dan adabmu kepada Allah. Dengan ilmu engkau bisa memperbaiki adab dan akhlakmu terhadap dirimu sendiri. Dan dengan ilmu pula engkau bisa memperbaiki akhlak dan adab bersama sesama kaum muslimin itu sendiri. Maka sekali lagi, saudaraku kaum muslimin, benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kepada seorang kebaikan dunia dan di akhirat, maka Allah jadikan dia faqih jadikan dia berilmu tentang agamanya, ngerti antara hak dan yang batil, ngerti antara halal dan haram, ngerti antara sunnah dan bid'ah, ngerti antara tauhid dan syirik, maka itulah yang akan menyelamatkan kaum muslimin dengan ilmu itu sendiri. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah meletakkan ketika menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Al-Hafidh Ibnu Hajar menukilkan ucapan Ibnu Munir Ibnu Bunai, beliau mengatakan bahwa syarat diterimanya amal adalah ilmu. Kenapa hal itu terjadi? Syarat diterimanya amal adalah ilmu. Beliau menjelaskan rahimahullahu ta'ala, al-ilmu yusahihu, al-ilmu yusahihu an-niyata kama an-niyata tusahihu al-amala. Beliau menjelaskan bahwa dengan ilmu itu yang akan memperbaiki niat sebagaimana niat akan memperbaiki amalan. Ilmu yusahihu al-amala an-niyata kama an-niyata tusahihu al-amala. Ilmu akan memperbaiki niat sebagaimana niat akan memperbaiki amalan. Maka sungguh syarat untuk beramal harus dibangun di atas ilmu. Kalau dalam urusan dunia saja, orang yang dikatakan mau membangun rumah, mesti yang dipanggil adalah orang yang berilmu tentang bangunan rumah itu sendiri. Dalam urusan duniawi, kata Syekh Saleh Fauzan, disyaratkan seseorang berbuat harus di atas ilmu. Engkau ingin memperbaiki mobilmu, engkau harus berilmu tentang mobil tersebut. Engkau ingin membangun rumah, membangun masjid, semuanya syaratnya engkau berilmu tentang pembangunan itu sendiri. Kalau itu, kata beliau, persyaratannya dalam kehidupan duniawi, bagaimana lagi ilmu itu kaitannya dengan hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus dibangun seluruh peribadatan dibangun di atas ilmu. Kalau dalam urusan duniawi saja disyaratkan mau berbuat, mau berhasil di dalam perbuatan usaha, harus dibangun di atas ilmu. Begitu juga kalau mau berhasil berhubungan dengan Allah, harus dibangun di atas ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini, semoga ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan saudara kami kaum muslimin, dan tiadalah harapan kita tentunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memperlihatkan segala apa yang telah kita lakukan, kalau memang itu adalah sebuah kebenaran, agar Allah menambahnya di sisinya, dan kalau itu merupakan sebuah kebatilan, agar Allah memanggil kita untuk bertaubat dan kembali ke jalannya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.